Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-70 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang derajat-derajat al-jannah atau surga. Al-jannah memiliki derajat yang banyak dan para penduduknya memiliki derajat yang berbeda sesuai dengan kadar iman dan takwa mereka. Allah SWT berfirman, "Wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula." Dan barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman dan telah mengamalkan amal-amal yang saleh, maka merekalah yang akan mendapatkan derajat-derajat yang paling tinggi. Thaha 75. Dan yang paling tinggi derajatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kalian mendengar muadzin, maka hendaklah kalian mengatakan seperti yang dia katakan. Kemudian bersolawatlah untukku, karena barang siapa yang bersolawat untukku sekali, maka Allah SWT akan bersolawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah kepada Allah untukku al-wasilah, karena sesungguhnya al-wasilah adalah sebuah kedudukan di surga yang tidak pantas kecuali untuk seorang hamba di antara hamba-hamba Allah, dan aku berharap akulah hamba tersebut. Maka barang siapa yang memintakan untukku al-wasilah, dia berhak untuk mendapatkan syafaat." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bagaimana ketinggian derajat sebagian orang-orang yang beriman dibandingkan penduduk surga yang lain. Beliau SAW bersabda, "Sesungguhnya penduduk surga akan melihat ahlul ghuraf, yaitu penduduk surga yang memiliki kedudukan paling tinggi, yang ada di atas mereka seperti kalian melihat bintang yang masih tersisa di ufuk timur maupun barat. Yang demikian karena jauhnya perbedaan kedudukan di antara mereka." Mereka berkata, "Ya Rasulullah, bukankah itu adalah kedudukan para nabi yang tidak dicapai oleh yang lain?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, mereka adalah orang-orang yang beriman dan membenarkan para rasul." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara orang-orang beriman yang akan mendapatkan kedudukan yang paling tinggi adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki derajat atau kedudukan paling tinggi akan dilihat oleh orang-orang yang ada di bawah mereka seperti kalian melihat bintang yang baru terbit di ufuk langit. Dan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka, dan mereka berdua akan mendapatkan nikmat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Para mujahidin fi sabilillah, mereka termasuk orang-orang yang akan memiliki kedudukan yang tinggi di dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya di dalam surga ada 100 derajat yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Setiap 2 derajat seperti antara langit dan bumi. Maka apabila kalian meminta kepada Allah, mintalah Al-Firdaus, karena sesungguhnya Al-Firdaus adalah surga yang paling afdal dan surga yang paling tinggi. Di atasnya ada Arsyur Rahman, dan dari sanalah terpancar sungai-sungai surga." Hadis riwayat Bukhari. Orang yang memberikan nafkah kepada janda dan orang miskin, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi nafkah dua orang anak wanita sampai dia balik, maka dia akan datang pada hari kiamat, aku dan dia. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menggenggam jari-jari beliau. Hadis riwayat Muslim. Dan ini menunjukkan ketinggian derajat orang tersebut. Rasulullah SAW bersabda, orang yang menanggung anak yatim miliknya atau milik orang lain, aku dan dia di surga seperti dua jari ini. Hadis riwayat Muslim. Dan ini menunjukkan ketinggian derajat orang tersebut. Karena yang dimaksud dengan dua jari di sini adalah jari telunjuk dan jari tengah. Dan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya termasuk orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat denganku majelisnya di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Orang tua bisa ditinggikan derajatnya di dalam surga karena sebab istighfar anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seseorang akan diangkat derajatnya di surga, maka dia berkata, dari mana ini? Dikatakan kepadanya, ini semua karena istighfar anakmu untukmu. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Ini adalah dorongan bagi orang tua untuk mendidik anaknya dengan baik. Dan penghuni surga yang paling rendah derajatnya telah kita sebutkan di dalam halaqah sebelumnya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah.